Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu haqqa hamdih. Wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin fattabi'an lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana rizqna al-adaba bil Qur'an wa rizqna fahma al-Qur'an faqihna ya rabbana fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana lana syafi'an yawmal qiyamati. Wahsyurna yawmal qiyamati ma'zumurati ahli al-Qur'an wa ma'a imamihim man kana khuluquhu al-Qur'an. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami hormati para perindu Al-Qur'an, pecinta Al-Qur'an. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan acara kita untuk belajar adab dan tata krama kita kepada Al-Quran, kepada ahli Quran, dan juga adab seorang yang pengemban Al-Quran. Apakah itu orang yang menghafal Al-Quran atau orang yang mempelajari ilmu Al-Quran ataupun yang lagi belajar ilmu Al-Quran atau belajar Al-Quran. Semuanya harus ada adab dan tata krama. Yang tanpa itu maka sangat jauh dari ilmu itu berberkah dan sangat jauh dari ilmu itu bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan pahala untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang telah membimbing kita dengan kitab At-Tibyan-nya. Dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Kita masih dengan adab dan tata krama seorang guru. Guru benar, guru Al-Quran, guru ilmu Al-Quran. Akhlaknya seorang guru pembawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sungguh luar biasa dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baru setelah itu kita akan belajar bagaimana menjadi murid yang baik. Jika guru sudah baik, murid baik, maka hasilnya adalah ilmu yang baik. Akan tetapi jika gurunya tidak baik, susah menyampaikan sesuatu yang baik. Maka dimulai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari seorang guru, bukan murid dulu yang dididik. Bukan murid guru yang dididik, karena yang dididik oleh Imam Nawawi adalah guru, karena guru itu nanti yang bakal mendidik murid. Guru yang tidak punya adab mustahil mendidik murid beradab, sebab yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kalau kita tidak punya uang, bagaimana bisa bersedekah? Yang tidak punya adab mustahil dia mengajarkan adab. Yang tidak punya tata krama, mustahil dia mengajarkan tata krama. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita, di saat anda menjadi ustaz, di saat anda menjadi guru, maka hendaklah guru yang beradab. Maka setelah itu baru layak kita mengajarkan anak-anak kita untuk beradab. Baik, selanjutnya faslun fasal. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fiddarin amin ila anqal. Faslun fasal. Kita sudah sampai kepada bab tata kramanya seorang guru. Faslun fasal. Qaulal ulama uradum, berkata para ulama radhiyallahu anhum. Wala yamtani'u dan hendaknya tidak menahan atau menolak. Minta alimi ahadin, untuk mengajarkan seseorang, likaunihi, karena orang tersebut, ghairu sahihin niyyati, tidak baik niatnya. Jika ada orang datang kepadamu, wahai para guru, dan kamu duga orang tersebut datang kepadamu dengan niat yang jahat, niat yang jelek, bukan niat yang baik, maka bukan. Dengan niatnya yang jelek itu berarti kamu harus menolak untuk mengajarnya. Mungkin ada orang datang kepadamu bukan niat yang mulia, menuntut ilmu bukan karena Allah, akan tapi jangan sampai gara-gara niatnya yang jelek lalu engkau tidak mengajarnya. Ajari dia, maka di saat engkau mengajarinya, benahi niatnya, maka dia akan ketemu niat yang baik nanti. Sebab yang datang ke majelis taklim tidak harus orang yang benar-benar benar. Bisa saja orang niat jahat, niat jelek mendatangi tempat mulia, tiba-tiba berubah saat itu. Mendengar kemuliaan, hingga niatnya berubah menjadi ingin mulia, maka benarlah niatnya, maka layaklah dia untuk diajar dengan kebaikan. Waqad qala Sufyan wa ghairu, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mungkin juga Sufyan ibn Uyainah, wa ghairu dan lainnya, Imam Sufyan berkata, talab talabuhum lil ilmi niyyatun, sudahlah yakini bahwasanya mereka datang menuntut ilmu itu sudah niat yang baik, itu sudah. Baru setelah itu di dalam perjalanannya menuntut ilmu, kita didik mereka. Makanya seorang guru sangat pantas sekali di saat awal mendidik anak-anaknya itu, anak muridnya, untuk membenarkan, meluruskan niatnya. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, sebelum beliau berbicara panjang lebar tentang ilmu yang luas, beliau memulai dengan pembenahan hati seorang murid. Kenapa? Karena khawatir bahwasanya ada mungkin di antara yang datang ini niatnya tidak baik, maka biar benar diluruskan dulu. Tapi jangan yang niatnya jelek itu langsung kita tolak, tidak, biarkan datang. Mungkin ada orang yang datang ke majelis ingin mencopet, mencuri, biarkan dia. Mendengar pengajian insyaAllah berkat rahmat yang diturunkan oleh Allah ke majelis tersebut, ya, menjadi tersentuh dan tersadar sehingga berubah tidak jadi mencuri. Begitu mulianya majelis ini. Jangan dihalangi seseorang pun dari majelis yang mulia ini. Waqalu, dan mereka para ulama berkata, talabnal ilma li ghairillahi, mula-mula aku menuntut ilmu agama seperti ini untuk selain Allah, bukan karena Allah. Faaba ayyakuna illa lillah, akan tapi ilmu itu enggan kecuali untuk Allah. Aku datang mula-mula menuntut ilmu bukan karena Allah. Aku datang bukan karena Allah, akan tapi ternyata ilmu itu enggak mau kecuali untuk Allah. Bagaimana? Karena di dalam ilmu itu mengajari agar saya tulus ikhlas. Lah, akhirnya saya berubah dong. Aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Pokoknya aku datang bukan karena Allah, ya karena urusan bisnis saja saya, karena urusan ini, karena saya ingin maksud yang lain. Akan tapi setelah masuk ke majelis tersebut, dididik kayak begini nih oleh Imam Nawawi, diingatkan tentang niat yang benar, akhirnya berubah. Aku menuntut ilmu mula-mula bukan karena Allah, ternyata ilmuku yang aku tuntut itu selalu mengajariku untuk kenal Allah, sehingga niatku menjadi karena Allah. Maknahu kanat fa'akibatuhu ansara lillahi, akibatnya dari orang menuntut agama ini insyaAllah menjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun fasal. Pasal selanjutnya tetap masih untuk guru. Hei para ustaz, hei para guru, dengar ni. Wa yazunu yadaihi fi halil ikra'i anil abadhi. Hendaknya menjaga tangannya di saat ikra', di saat mengajar dari iseng. Kalau tangannya iseng itu sangat mempengaruhi kepada konsentrasi siswanya. Nolah ikut. Ikut tak? Ikut ya. Iseng. Tangannya iseng. Ini sangat mempengaruhi siswanya untuk konsentrasi dan serius. Kemudian apa lagi? Wa'aynaihi an tafriqi nadrihima min ghairi hajatin. Menjauhkan, menjaga aynaihi kedua matanya. An tafriqi untuk jelalatan, tolah-toleh. Tafriqi nadrihima. Maksud memecah pandangan tuh. Minuhiri hajatin, tanpa hajat. Dan memang sangat mengaruh. Coba kalau ini. Itu noleh sebenarnya. Noleh kalau melihat. Tak. Coba saya lagi ngajar begini. Tuh, lihat. Ikut tak? Bingung, longok. Ada apa tuh? Jadi. Hendaknya matanya jangan dipindah kecuali ada hajat untuk memperhatikan ia. Maksudnya memperhatikan para muridnya itu benar tak ngajinya. Jangan sampai tidur dan sebagainya. Itu perlu. Akan tapi kalau harus begini, bingung nanti orang yang menyaksikannya, menghadirinya, belajar darinya. Jadi ingat lagi wahai para guru, para ustaz, dan ini yang diamalkan oleh guru-guru kita semua. Beliau-beliau tidak berani menghadiri majlis kecuali ini. Wa yaq'udu 'ala taharatin. Tidak berani memasuki majlis kecuali dalam keadaan suci. Punya wudu. Allah. Tidak berani menyampaikan ilmu kecuali punya wudu karena ilmu nur. Gimana cahaya dikirimkan kecuali dengan keadaan dia sudah siap? Sebisa mungkin mustaqbilal qiblat, menghadap kiblat. Sebisa mungkin. Seperti ini tepat. Kalaupun tidak menghadap kiblat, akan tapi ini paling tidak bersuci. Wa yajlisu biwaqarin, duduk dengan ketenangan. Nah ini. Wa takunu, dan hendaknya thiyabuhu, bajunya baydo anaki nadifatan. Baidoa putih. Coklat. Senang langgar nih diajarin Imam Nawawi. Karena paling disukai oleh Nabi adalah putih. Kalau tidak baidoa nadifah. Yang bersih. Mana yang dipilih? Pilihan pertama adalah putih dan Kalau pilihannya hitam bersih sama putih kecut. Maka tetap dipilih tidak putih tapi tidak kecut gitulah. Karena kalau kecut itu mengganggu. Ya. Dan mohon ya jangan yang bertulisan yang aneh-aneh itu. Ganggu tuh. Ibu tidak keganggu sih, bapak enggak keganggu. Tapi kalau tulisannya bahasa nih, jangan lihat kue lo. Nah, itu kan jadi mulai tadi lah tuh. Jangan lihat kue. Lu masih ngelihat lagi itu. Awas lu, gua pentung. Kan kita ngelihat di belakangnya enggak enak bener nih. Ini kok kurang ajar bener kaosnya. Siap kita ngelihat tuh, kita mesti baca akhirnya. Mungkin kita marah sesaat, mungkin tertawa, akhirnya apa? Lupa dengan. Jadi jangan yang tulis-tulisan sebagainya. Sebisa mungkin. Makanya bersih kalau bisa, putih kalau bisa, nadhif. Kalau tidak bisa putih tuh, nadhif harus. Nabi juga pernah mengenakan baju hijau. Nabi juga pernah mengenakan merah. Nabi juga pernah mengenakan baju selain itu semuanya. Hanya kebanyakan itu putih. Jangan seperti orang yang semuanya harus putih. Sampai mengatakan kalau tidak pakai putih ini tidak benar atau tidak. Nabi pernah turun ke satu majlis, satu medan beliau. Medan laga dalam keadaan beliau memakai baju hitam dan imamah hitam. Dan pernah Nabi menggunakan baju merah. Cuman hendaknya sebaiknya lebih banyak pakai baju putih. Sebaik-baik bajumu adalah yang putih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengenakan baju selain putih itu menunjukkan bahwasanya putih bukan wajib. Ada sekelompok orang harus putih sehingga terseksa. Orang kalau nggak punya baju putih nggak bisa dah datang ini. Nggak benar lagi ini. Sampai suatu ketika ada orang yang hobi dengan baju putih. Kok kebetulan baju kami putih? Memang kebanyakan baju kami putih. Sebab coklat cuma satu, merah satu. Kalau putih banyak. Tiba-tiba bertanya, Buya apa ada anak hadisnya pakai baju batik? Ini kok kurang ajar benar nih orang mentang-mentang dia pakai baju putih. Rupanya dia tuh sudah musuhan sama ustaz baju batik ini dari dulu. Ustaz kan ada musuhan itu. Suatu ketika ditanya, Buya apa ada dalilnya orang pakai baju batik? Aduh, ini sudah kan tidak enak betul yang pakai baju batik itu sudah mukanya sudah tidak enak. Karena apa? Dengan begitu dipermalukan. Akhirnya saya jawab. Yang jelas pertanyaan seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak boleh merendahkan orang. Tidak ada larangan pakai baju batik. Tapi ada larangan merendahkan orang. Ini maksudnya pertanyaan merendahkan itu. Ada dalilnya pakai baju batik? Ada dalilnya menutup aurat. Kita harus menutup aurat. Dan itu tidak ada keterangan putih, merah, putih, kuning, hijau. Yang penting menutup aurat. Yang harus dilarang gambar-gambar yang aneh-aneh itu. Jadi pakai baju merah, putih, kuning, hijau. Tapi kalau merah itu kan bajunya ini, Buya. Kuning bajunya itu. Kemudian hijau baginya ini. Wah, ini urusan Pak Partai itu. Nah, kita tidak punya urusan dengan itu. Kalau punya pakai baju merah, bukan partai merah tuh. Kalau tiba-tiba pakai hijau, bukan partai hijau. Karena kita ingat Nabi pernah pakai baju hijau, gitu saja. Ini. Cuman sebaik-baik baju putih. Wa idza wasala ila majlisin, dan ini dihimbau sebisa mungkin. Kalau wasala ila majlisin, sampai ke majlis, shalla rakaataini, ini yang sering kami sebutkan qabla al-julus, salat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau itu masjid, langsung tahiyatul masjid. Kalau bukan masjid, maka hendaknya melakukan salat 2 rakaat dengan niat. Ini namanya hajat. Untuk mendoakan. Kalaupun dikhawatirkan tidak bisa sholat di majlis, di rumahnya ia melakukan sholat 2 rakaat diniatkan. Nah, ini sudah dilakukan belum oleh para ustaz nih? Sebelum masuk kelas ini, jangan ustaz hanya memikirkan metode mengajar yang bagus nih, berbicara yang fasih, tapi lupa memohon kepada Allah. Hendaknya kalau mungkin di majlis yang melakukan sholat 2 rakaat, lakukan nanti di majlis. Kalau tidak mungkin, lakukan di rumah atau di kendaraan. Sholat 2 rakaat diniatkan, ya Allah, semoga Engkau beri hidayah kepada orang yang mendengar pengajianku hari ini, ya Allah. Bimbingan, ya Allah. Dan berikan ketulusan kepadaku dan mereka. Diniatkan begitu salat hajat. Allahu Akbar. Salat 2 rakaat. Sawa'angkan al-mawdi'u masjidan al-ghairahu. Apakah tempatnya itu masjid atau yang lainnya? Kalau masjid jelas, akad lebih dikukuhkan. Fa'ingkana masjidan fahuwa akadu. Kalau masjid sangat lebih dikukuhkan. Karena disunnahkan tahiyatul masjid, lalu dilintaskan niat hajat. Semoga ilmunya nyampe kepada murid-muridnya. Mendoakan, lihat. Ini kelemahan guru saat ini adalah mendoakan siswa-siswinya. Kadang-kadang yang dipikirkan metode mengajar karena ikut sering pelatihan jadi guru yang baik, hanya mengandalkan metode. Metode ngajar yang baik, cara ngajar yang baik. Lupa bahwa saja yang memberikan pemahaman adalah Allah. Minta kepada Allah, lakukan sholat 2 rakaat. Adapun kelalaian ini menjangkit semua rata-rata orang yang bekerja, yang anaknya sakit. Coba pernah kami tanyakan di sini, kalau seorang ibu anaknya sakit, awas jangan sampai dibiarkan. Kalau mati anaknya dalam keadaan tidak diobati, ini seperti membunuh, ini dosa ini. Maka harus berobat. Akan tapi lihat, biasanya seorang ibu yang baik kalau anaknya sakit, kemudian dia punya duit, langsung ditelepon guru dokter spesialis agar mengobati anaknya. Itu adalah cara yang benar. Akan tapi, adakah di antara ibu yang caranya benar ini? Sebelum pergi ke dokter, saya ingin tahu mana ibu-ibu termasuk yang sudah dengar dari Buya. Mana di antara ibu yang pernah dengar bahwasanya, siapa di antara kita ini di saat anak kita sakit, sebelum pergi ke dokter, melakukan sholat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah menyembuhkannya. Siapa, yuk? Kita lebih mengandalkan dokter hebat, dokter spesialis. Wah. Padahal kalau seandainya dia memohon kepada Allah, bisa saja di tengah jalan sudah dicabut penyakitnya, sehingga dokter pun mengatakan baik-baik saja. Allah. Yang bekerja pun begitu, sebelum buka toko, pernahkah Anda melintaskan niat, kemudian sholat 2 rakaat, hajat, semoga Allah mengabul hajat Anda, diberi rezeki yang banyak, penuh berkah. Pernah atau tidak? Ini di kalangan dunia dan urusan kesehatan yang tidak ada hubungannya, kira-kira seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhirat. Di urusan akhirat pun ada ustaz yang sering lupa. Makanya diingatkan oleh Imam Nawawi, sholat 2 rakaat. Paling tidak kalau tidak sholat 2 rakaat, hadirkan niat. Sehingga sebagian para guru, di saat mengajar, dia diam sejenak. Ternyata itu semua adalah panjatan doa untuk orang yang hadir bersama beliau. Allah. Paling enak kalau kita belajar dengan orang tulus, dapat doa terus. Sehingga ilmu mudah ngeresap di hati kita, mudah untuk kita amalkan. Makanya nanti ada. Untuk mencari guru nanti ada di kriteria guru-guru yang hendaknya kita belajar kepada beliau, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Fa innahu sesungguhnya yukrahul julusu fihi qabla ayyusalliya. Kalau di masjid memang makruh duduk sebelum salat. Kalau di tempat lain tidak sepantasnya kita melakukan duduk kecuali salat dulu, karena salat itu permohonan kepada Allah. Tapi ingat, selain tahiyatul masjid bagi orang yang datang bagi seorang guru, selain tahiyatul masjid, hendaknya jangan dilakukan kecuali selain waktu asar. Artinya begini, kalau kita datang ke majlis setelah asar sama setelah subuh, maka kalau di majlis semacam ini, tidak diperkenankan melakukan sholat tahajat seperti itu. Tapi kalau selain waktu setelah maghrib, setelah asar sama setelah subuh, maka boleh misalnya majlisnya waktu duhur, majlisnya waktu siang sebelum apa setelah matahari meninggi, majlisnya adalah habis maghrib, majlisnya habis isya, bisa saja seseorang melakukan sholat dua rakaat. Sebab ada sholat yang tidak diperkenankan dilakukan setelah asar, setelah sholat asar dan setelah sholat maghrib, yaitu sholat mutlak. Yang masuk dalam sholat mutlak ini adalah sholat apa? Sholat hajat dan istikharah. Jadi tidak semua sholat tidak boleh setelah asar. Kalau sholat qadha boleh, tahiyat al masjid boleh, qabliyah asar yang belum dilakukan waktu asar, ibu belum melakukan sholat qabliyah asar, bapak belum melakukan sholat qabliyah asar, keburu jamaah didirikan sehingga belum qabliyah asar, lakukan qabliyah asar setelah asar boleh. Yang enggak boleh adalah sholat yang enggak pakai nama, namanya sholat sunat mutlak, termasuk sholat hajat di dalamnya. Itu tidak diperkenankan kita melakukan sholat kapan? Setelah asar. Atau sholat yang sebabnya adalah mutaakhir. Hajat ini masuk bab itu. Hajatnya belum dikabul, kita sholat tidak diperkenankan. Maka ini harus ada catatan kecil bahwasanya semua waktu, semua tempat boleh melakukan sholat untuk ini. Untuk mendoakan jamaahnya, untuk mendoakan muridnya. Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Asalkan tidak setelah maghrib dan tidak setelah subuh dan tidak setelah asar. Tapi kalau masuk masjid, tidak ada batasan. Kapan saja. Misalnya majlis asar begini di masjid, langsung saja sang ustaz melakukan sholat tahiyat al-mas. Masjid boleh dilintaskan niat sholat hajat sekalian. Sebab ada sholat yang boleh digabung, tahiyat al-masjid boleh digabung dengan hajat istikharah boleh. Saya niat sholat hajat, saya niat istikharah, saya niat tahiyat al-masjid, Allahu Akbar boleh. Dan dapat semua pahalanya. Wa yajlisu mutarabbi'an, hendaknya duduknya seorang guru itu dengan bersila. Insya'a, seorang guru ya. Seorang guru hendaknya bersila. Insya'a jika bisa. Oh, ghairu mutarabbi'in. Akhirnya kayaknya Imam Nawawi setelah menulis begitu, kayaknya ada orang yang enggak bisa sih sila. Baik, au ghairu mutarabbi'in atau terserah deh. Mau gimana saja pokoknya sopan. Pokoknya benar. Bahkan rawa Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajistani, Imam Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajistani meriwayatkan bi isnadih dengan sanad yang benar. An Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud muridnya Rasulullah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud didikan Rabi Rasulullah, bagaimana kalau beliau mengajar yukriun nasa? Karena beliau itu yukriun nasa, mengajar orang fil masjid, di masjid Allah. Adabnya beliau. Yukri'un nasa fil masjid, mengajar orang di masjid, jathian ala rukbatihi. Jathian itu duduk di atas lututnya. Maksudnya duduknya bersimpuh dengan duduk di atas kedua betisnya. Jadi apa? Bukan sila. Jadi ingat ya, kalau kita membujur seperti orang duduk di antara dua sujud kalau lagi sholat, lah itu jathian. Duduk di antara dua sujud di saat sholat, kita duduk di atas betis kita. Jadi kita duduk dikatakan ala rukbatai, di atas lututnya. Jadi duduk begitu. Begitu hormatnya dengan majlis. Waduh, kalau dua jam bisa kesemutan itu nanti. Belum apa-apa sudah pengen kesemutan ya. Adabnya itu ulama seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Makanya ilmunya manfaat benar sampai hari ini. Ilmunya dinukil dari masa ke masa. Faslun fasal. Wa min adabihi, dan adabnya ustaz. Al-muta'akkidati, yang sangat dikukuhkan. Allah, dikukuhkan nih. Harus perhatikan ada tambahannya nih. Wa ma yu'ta nabihi, yang diperhatikan. Alla yudillal ilma, jangan merendahkan ilmu. Hormati ilmumu wahai para ustaz. Hormati ilmu wahai para ustaz. Akan tapi menghormati ilmu tidak boleh masuk kepada bab kesombongan. Tadi pagi dibahas di Masjid Umar tentang orang-orang tertipu dari ahli ilmu. Ahli ilmu itu ada yang tertipu, punya ilmu tidak mau mengamalkan. Dia hanya bangga-banggaan dengan ilmu. Debat, diskusi hebat. Dipikir masuk surga dengan ilmunya. Yang kedua ada kesadaran. Punya ilmu, kemudian mencoba mengamalkannya. Akan tapi dia hanya mengamalkan dohir, lupa hatinya penuh dengan penyakit hati. Yang ketiga, sadar. Dia belajar ilmu, mengamalkan ilmu, membersihkan hati, tapi ternyata dia tidak sadar masuk kepada penyakit hati yang halus. Ya seperti ini, Pengennya memuliakan ilmu ditentukan. Orang pengen memuliakan ilmu tapi masuk bab sombong. Memuliakan ilmu kan dengan hati. Pengennya memuliakan ilmu. Sehingga seorang ustaz kalau pakai baju yang bagus sesuai dengan martabat keustazannya itu wajar. Apakah menggunakan imamah, apa menggunakan jubah atau yang lainnya. Akan tapi jika berubah menjadi baju kesombongan menjadi masalah itu. Bajunya. Dan kadang diperlukan memang memakai baju yang sesuai dengan makomnya seorang ustaz. Karena memuliakan ilmu. Adapun mengambil posisi lebih tinggi daripada jamaah itu memang dihimbau. Biar tawadhu ada, akan tapi bimbingan dari Nabi waktu Nabi di Haji Wada. Waktu Nabi di Haji Wada itu Nabi menyampaikan pesan, rupanya orang banyak. Akhirnya Nabi naik di atas bakal dan di atas keledainya. Agar orang bisa melihat. Sampai dikatakan nanti bahwasanya hendaknya jika ada seorang ustaz itu termasuk diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ada seorang guru itu tahu, maka ditempatkan di tempat yang berbeda dan agak ditinggikan agar bisa dilihat oleh semuanya. Itu sunnah kalau semacam itu. Sebab kalau ustaznya di bawah juga bahasanya tawadhu bukan benar malahan itu. Akhirnya orang pada begini semua. Nah, tapi kalau diangkat tempatnya ustaz sehingga ada namanya mimbar. Sehingga ada tempat yang lebih tinggi, itu sunnah. Tempat untuk ceramah itu lebih tinggi, iya. Tapi kalau tempat sholat, tidak. Masjid jangan ditinggikan mihrabnya imam. Ini ada sebagian masjid, bukan ikut ustadz, ikut arsiteknya. Dipikir imam harus lebih tinggi. Salah kalau mihrabnya masjid, jangan lebih tinggi. Bahkan dikatakan oleh para ulama, pada madhab Imam Syafi'i, kalau mihrab masjid ditinggikan itu makruh. Dan kita menemukan di sebagian tempat, mihrabnya ditinggi. Gikan itu tidak, kalau mihrabnya masjid sama dengan jamaah. Jadi kita menemukan di sebagian tempat termasuk ada nanti yang termasuk Al-Bahjah 2 itu masjid mihrabnya ditinggikan nanti insyaallah diturunkan kan. Diturunkan disamakan karena akan jadi contoh itu disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau untuk menyampaikan ceramah ditinggikan agar tidak jadi fitnah. Bukan saja ditinggikan, tolong angkat suara agar orang dengar. Kalau bahasa baru saat ini diterjemahkan dengan bahasa ambil sound yang bagus. Agar orang dengar. Nah, ini sound yang bagus. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Di wasail hukmul maqasid. Ini adalah sarana. Sama. Hukumnya seperti tujuan. Agar sampai terdengar oleh orang-orang yang tempatnya jauh. Baik kalau hanya suara saja. Suara tanpa mic. Maka ketahuilah tidak akan kedengaran di belakang nanti. Bisa menjadi fitnah itu ilmu. Baik, bagaimana cara memuliakan ilmu? Di antaranya mengenakan baju, ini perlu baju yang pantas untuk ustaz. Bahkan suatu ketika Imam Izzuddin Abdussalam dan kita mengambil manhaj Izzuddin Abdussalam boleh. Kita ikut manhajnya Uwais Al-Qarani boleh, kita mengambil manhajnya Yasir Ma'ammar bin Yasir boleh. Kalau manhajnya Imam Izzuddin Abdussalam bagaimana? Suatu ketika beliau itu di Mekah. Di Mekah itu banyak pelanggaran-pelanggaran orang haji. Lalu Imam Izzuddin Abdussalam tidak tahu bentuk fisiknya mungkin apa kurang lebih dengan yang ngomong itu. Tidak gagah gitu loh pokoknya. Mungkin begitu ya. Sehingga waktu ngasih tahu orang itu tidak dianggap. Mungkin tidak ada sejarah tubuhnya Izzuddin Abdussalam sebenarnya mungkin krempeng atau kurus begitu. Sehingga orang tidak nganggap gitu. Nasihati tidak ada yang dengar. Akhirnya Imam Izzuddin Abdussalam masuk ke perkemahannya dipakai jubahnya agak gede begini, jubahnya double begini agak pakai imamah lalu datang ke jamaah yang langgar tadi langsung assalamualaikum. Mereka mengucapkan waalaikumsalam. Setelah diceramai baru dengar harus dirubah bajunya. Dan ini Izzuddin Abdussalam. Kadang manhaj seperti itu. Memang ada orang fisiknya sudah berwibawa, ada. Ada mana? Akan tapi memang wibawa bukan karena fisik, bukan karena itu. Ada kisah Rib'i, orang yang kecompang-camping ternyata menjadikan seorang kaisar pada ketakutan. Kaisar dan punggawa-punggawanya ketakutan. Akan tapi manhaj itu Izzuddin Abdussalam menunjukkan bahwasanya sesaat itu perlu, tapi ingat hatimu wahai para guru. Jangan berubah dengan bajumu lalu sombong. Ah, saya pakai jubah begini masa dijemput pakai motor. Nah, ini sombong. Ini pernah terjadi dengan seorang murabbi kita. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun pernah cerita bahasanya ada salah satu murid beliau. Dan insya Allah. Ini kami nukil sebagai pendidikan untuk kami dan semuanya. Sampai ke telinga beliau bahwasanya ada seorang murid yang berkata, masa saya pakai jubah begini dijemput pakai motor? Kedengaran beliau, kalau beliau seorang pendiri, langsung katakan, sekarang kau tidak boleh pakai jubah, lepas jubahmu, lepas jubahmu. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai imamah, karena imamahmu dan jubahmu menjadikan kamu sombong. Oh, ini pendidik, alhamdulillah. Dan alhamdulillah murid-murid beliau selalu begitu, dididik dengan didik yang pendidikan yang benar. Seandainya harus pakai imamah, pakaikan imamah, kenakan imamahmu, jubahmu, wahai para guru, wahai para ustaz. Tapi hindari daripada kesombongan. Sebab memakai jubah dan imamah sendiri itu adalah memuliakan ilmu. Agar tapi jangan sampai masuk bab sombong, dan itu penyakit setan lagi. Penyakit yang dibisikkan oleh setan. Wah. Menjadi tampil beda dengan yang lainnya. Wa la yudhillal ilma, jangan merendahkan ilmu, ini kata Imam An-Nawawi. Merendahkan ilmu, hati-hati merendahkan ilmu. Dengan cara apa ini? Di antaranya disebutkan fayadhhabu ila makanin, pergi ke tempat yunsabu ila man yata'allamu minhu, tempat yang dinisbatkan kepada yang belajar. Liyata'allama minhu fihi, untuk belajar sang murid tersebut di tempat tersebut. Maknanya apa? Kata Imam Nawawi, jangan kau rendahkan ilmumu kalau engkau hendak mengajar lalu engkau pergi ke tempatnya muridmu itu. Jadi enggak baik, Bu, guru itu datang ke rumahnya murid. Sebab ilmu itu yuk tawalayak, di ilmu itu didatangi, bukan didatangkan, harus paham itu makna. Ya begini ini mestinya benar, majelis didatangi, bukan murid, guru yang ngantarkan ke rumah. Ini tidak adab kepada ilmu, kata Imam An-Nawawi. Cuman hati kecil kami waktu baca ini, ya Imam, zaman rusak. Zaman rusak kalau tidak didatangi tambah tidak karu-karuan lagi ini. Sehingga ustaz pun harus kalah datang kemana-mana, ke majlisnya. Kalau majlis umum boleh. Jadi yang F itu masuk majlisnya. Termasuk dikatakan, wa in kanal muta'allimu khalifatan, biarpun yang belajar itu khalifah. Ternyata enggak baik kita datang ke tempatnya khalifah, ngajar di rumahnya khalifah. Khalifah harus datang. Waduh. Khalifah harus datang. Ini pendidikan dari Imam Nawawi rahimahullah. Ini menunjukkan Imam Nawawi ini betul-betul warak ini. Datang untuk ngajar saja masih tidak pantas, apalagi datang hanya minta duit. Datang ngajar saja dianggap itu merendahkan ilmu. Datang ke tempatnya orang kaya, kita mengajar dengan Imam Nawawi yang ngomong. Cuma zaman sekarang zaman rusak. Kalau kita tidak datang, mungkin orang kaya itu sendiri juga tidak ada. Kalau tidak ada, datang. Atau mungkin ada maksud lain saat ini. Ada mungkin orang yang cukup lalu bisa mengadakan majlis di situ. Maka insya Allah itu termasuk bab, bukan majlisnya orang tersebut. Majlisnya sang kiai. Misalnya selama ini mungkin Anda seorang ustaz berkomunikasi dengan seorang yang cukup. Sudah adakan majlis di rumahmu. Dinisbatkan ke saya. Jadi bukan dinisbatkan kepada yang punya rumah. Sebab ada orang kaya yang hanya mengundang kiai. Kiai-kiai punya majlis. Akhirnya apa? Kiai sendiri tidak dimuliakan. Ilmunya tidak dimuliakan. Itu adalah petunjuk saja dari Imam An-Nawawi. Kalaupun seandainya saat ini kita harus datang ke tempatnya orang-orang, kita perlu benah diri. Benah niat. Jangan sampai kedatangan kita ke tempatnya orang kaya, lihat, hanya mengharap materinya. Akhirnya ilmu kita menjadi rendah. Kiai. Ada kiai 100 ribu, ada kiai 500 ribu, ada kiai 1 juta. Ada kiai 5 juta, ada kiai, wah, hitung-hitungan. Jadi orang kaya itu sudah paham, ini kiai kelas begini, ini. Nah. Kiai itu orang kaya yang tidak menghargai ulama. Dan biasanya seorang kaya yang tidak menghormati ulama itu karena memang ulamanya sendiri tidak beradab. Makanya dididik oleh Imam Nawawi. Jadi datang ke tempatnya orang kaya atau khalifah saja enggak boleh. Karena itu merendahkan ilmu, bukan adab. Famandunahu, dan orang yang di bawahnya juga. Artinya hendaknya mereka suruh datang, jangan kita yang datang, agar ilmu itu ada wibawanya, ilmu itu ada nilainya. Tapi lagi-lagi tadi kami sampaikan bahwasanya, barangkali kalau ini yang disampaikan Imam Nawawi 100% kita terapkan, waduh, kacau ini. Kita harus berkata kepada Imam Nawawi, wahai Imam, zaman seperti ini Imam Nawawi, kami akan datang untuk tujuan-tujuan tertentu. Mungkin harus seperti itu. Dan semoga Allah menjaga hati kita di saat kita datang ke rumahnya orang. Cuman rata-rata selama ini hampir tidak ada seperti ini. Apa begini? Ada, tapi rata-rata zaman ini adalah tidak murni miliknya seseorang. biasanya diundang pengajian di satu tempat, majelis taklim, kan gitu ya. Diundang satu tempat, yayasan. Diundang satu tempat, madrasah. Ini majelis ini. Jadi yang betul-betul aib adalah, kita datang ke rumahnya sang murid, kita ngajari dia saja. Nah. Ini loh yang aib betul ini. Kelihatannya mengarah ke situ. Jadi Anda seorang ustaz dipanggil oleh Pak Wali Kota untuk ngajari Wali Kota tok. Kalau wali kotanya ngundang orang lain akan hilang. Nggak apa-apa jadinya. Jadi ini. Jadi muridnya yang datang. Kenapa kok sama-sama berdua kok tidak wali kotanya yang datang misalnya. Atau Pak Bupati yang datang. Ini maksudnya kita datang ke tempatnya orang yang belajar. Ini tidak menghormati ilmu. Tapi kalau misalnya orang kaya tersebut membuat satu majelis taklim, lain cerita. Itu bukan dinisbatkan kepada orang tersebut. Nah, ini. Intinya apa? Intinya itu. Ilmu itu muliakan. Jangan sampai direndahkan. Sehingga ahli ilmu itu nanti mulia. Tapi ingat, engkau memuliakan ilmu bukan berarti boleh engkau berbuat sombong. Kesombongan tidak tetap jelek. Kesombongan adalah tidak diperkenankan. Bal yasunu, bahkan hendaknya ia menjaga al-ilma, ilmu andalika, dari itu semuanya. Hendaknya kita menghindar dari datang ke tempatnya orang pribadi untuk ngajar pribadi, karena itu merendahkan ilmu. Kalau sama-sama pribadi, murid harus datang. Tapi kalau seorang murid mempunyai majelis yang besar, maka itu bukan pribadi. Kita tetap mengajar orang banyak. Jadi tidak merendahkan ilmu. Dan memang tidak pantas. Wong sama-sama nganggur. Coba. Pak wali kota nganggur, ustadznya nganggur. Pak bupati nganggur, ustadznya nganggur. Ustadznya datang. Ini gimana adabnya? Datanglah. Khalifahnya tadi itu datang. Sama-sama nganggur. Tapi paling halnya jika ini. Orang kaya tersebut mengundang yang lainnya untuk belajar di acara-acara tertentu, maka itu pun masih dianggap menghormati ilmu. Karena apa? Bukan datang untuk ngajar pribadi-pribadi. Baik. Kama sanahu anhu salaf, jadi hendaknya kita menjaga ilmu dari direndahkan dengan tidak datang untuk mengajar pribadi di tempatnya yang dinisbatkan kepadanya, di rumahnya secara pribadi. Kama sonahu, seperti yang telah menjaga cara tersebut siapa? As-salafu sholah. Para wasalaf. Sonahu anhu, menjaga daripada merendahkan ilmu. As-salafu, ulama-ulama terdahulu. Radiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Wa hikayatuhum fi hadha kathiratun masyhuratun. Adapun cerita tentang ini semua, kayak begitu, itu masyhur, hampir tidak pernah ada dalam sejarah itu. Ulama itu datang ke rumahnya khalifah, ngajar khalifah dan anak khalifah itu hampir tidak ada. Ya mereka yang datang. Kecuali majelis yang dibuat oleh khalifah. Gak apa-apa, bukan majelis yang khalifah itu nanti. Majelis yang dibuat oleh khalifah untuk orang banyak. Maksudnya datang ke temannya khalifah ngajar. Harun al-Rashid mengirim muridnya. Anaknya. Setelah mengirim anaknya, rupanya anaknya itu, anaknya Harun al-Rashid oleh gurunya, oleh syekhnya, disuruh mencuci kakinya. Kedengaran oleh Khalifah Harun al-Rashid. Didatangi itu kiai. Ya Syekh, aku dengar anakku engkau suruh untuk mencuci kakimu. Diajak oleh sang guru, iya. Itu pendidikanku untuk melunturkan kesombongannya karena dia anak seorang khalifah. Apa kata Harun al-Rashid? Kalau begitu aku rela, bukan hanya sekedar mencuci kakimu. Bahkan kalau perlu dia mencium kakimu pun aku rela. Oh, itu khalifah yang benar. Anaknya dididik, diizin. Kan sekarang anaknya dididik begitu, ikut-ikut itu. Makanya wali santri itu dengar ini. Kalau menyerahkan anak yang benar, nanti gurunya yang ngatur. Dimarahi sedikit, katanya gurunya ini. Jadi khalifah Harun al-Rashid, khalifah yang benar. Maka di saat anaknya suruh mencuci kakinya, malah bahkan lebih dari itu pun aku perkenankan. Kalau tujuannya untuk membenahi hatinya. Datang itu kisahnya anaknya khalifah. Bukan kiainya datang ke tempatnya khalifah. Tapi kalau seorang kiai datang ke tempatnya khalifah, ngajar di sana karena ada majelis besar, ya enggak apa-apa, bukan merendahkan ilmu. Yang menjadi rendah itu loh. Iri didatangi. Enggak apa, guru datang, tapi pribadi-pribadi. Faslun fasal. Wa yambahi, dan seyogyanya. Hei para ustaz, hendaknya. Ayyakuna majlisuhu, hendaknya majlisnya ustaz itu, ustaz kalau tempat mengajar itu, kalau bisa wasi'an, yang luas, sehingga orang itu nyaman. Makanya tim dakwah, tim pembangunan selalu berpikir bagaimana meluaskan majelis ini. Aula itu dulu kelihatannya gede. Waktu kita bangun pertama kelihatannya sudah gede. Ternyata setelah meruh jadi sempit. Akhirnya digedekin lagi ini. Dan kelihatannya kebayang ini bakal sempit lagi. Nanti digedein lagi. Makanya yang namanya berdakwah enggak ada berhentinya. Ini kita besarkan lagi. Biarpun ya, bisik-bisik ini katanya belusinya belum beres. Tenang aja, Allah yang beresin nanti. Ini insya Allah ada. Baik. Ada dua tingkat. Ini nanti insya Allah akan diperbesar terus. Dan lahan pun akan semakin diperbesar. Paling tidak nanti. Sebab kalau sudah hari Ahad itu tidak ada parkir di sini nanti. Karena lokasi biarpun begini, nanti kalau sudah mobil parkir di sini, maka akan sempit. Maka parkirnya tadi di luar, dijaga dan aman insya Allah. Nanti ada fasilitas buat yang sepuh. Nanti ada mobil antar jemput gitu ya. Karena banyak orang sepuh ngeluh. Karena apa? Jalan dari sana ke sini itu adalah dari tempat parkir mobil ke sini lumayan jauh. Kesian. Sehingga ada di antara mereka yang sudah datang terpaksa hanya mendengarkan dari radio saja. Jadi nanti tim tolong dikaji ini semuanya. Bagaimana kalau orang-orang sepuh atau orang-orang yang sakit bisa masuk langsung ke dalam. Dan memang begitulah berkembangnya majelis dan itu menunjukkan bahwasanya yang berinfak di sini, yang sedekah di sini insya Allah orang-orang ikhlas. Karena buktinya mereka nyaman duduk di tempat seperti ini. Semakin hari semakin banyak ya. Dan semoga Allah mengirim terus orang-orang ikhlas, pejuang-pejuang ahli surga yang mempermudah pembangunan tempat ini, memperluas tempat ini. Tanah masih kurang. Berapa hektar ini masih kurang nanti. Kalau perlu nanti punya parkir sendiri, punya tempat sendiri. Apalagi kalau majelis besar tahunan itu sudah Masya Allah. Nah ini. Hendaknya seorang ustaz itu majelisnya diperluas. Makanya diberikilah tempat yang luas. Agar nyaman orang. Makanya di sini anak-anak yang belajar pun nyaman. Mau belajar di sana, pojok sana, masih lokasi pondok ini luas. Terbuka. Liyatamakkan julasa'uhu fihi. Sehingga memungkinkan murid-muridnya untuk duduk di situ. Memungkinkan muridnya untuk duduk di situ. Wafil hadis disebutkan dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Luas, nyaman. Dan memang luas dan nyaman. Bukan saja begitu, nanti akan difasilitasi mungkin. Cukup kedinginannya, ventilasinya juga cukup, mungkin kipas atau yang lainnya, pendingin-pendingin. Lalu rawahu Abu Daud fi sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Fi awaq ili kitabil adabi, di permulaan kitab adab, isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, isnad yang sahih, min dibare min riwayat Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini adalah pendidikan yang dihadirkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala berkenaan dengan akhlak untuk para guru. Kemudian besok insyaallah faslun fi adabil muta'allimi, fasal tentang tata kramanya sang murid. Ingat janji, jangan setelah ini langsung pergi ini. Yang merasa jadi murid ya, dengar besok ini gilirannya. Kemarin yang merasa guru. Jadi yang merasa guru dengar kemarin, besok adalah yang merasa sebagai murid, besok didengar ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan yang membuahkan amal, dan semoga Allah menerima amal kita, menjaga hati kita semua, menjaga hati guru-guru kita semua, dan menjaga hati murid-murid kita semua, sehingga kita benar-benar menjadi rombongan-rombongan orang yang diridhai oleh Allah, diberi kejayaan, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah mengajikan kitab At-Tibyanya yang begitu jelas. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi kita semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin ya Rabbul Alamin. Untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah seksi tanya jawab, kami persilahkan kepada bapak-bapak satu pertanyaan dan ibu-ibu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang masalah puasa nadar, Buya. Saya punya teman itu sudah berpuasa bertahun-tahun karena nadar. Karena sebelum punya anak dia itu bernadar kalau punya anak akan berpuasa setiap hari. Tapi sekarang dia itu melendeng, Buya, karena dia capek puasa terus katanya. apa sih puasa ini bisa diganti atau bayar kifarat, Bu ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, kalau saya sendiri gitu ya, kalau lihat seorang muslimah yang usianya udah 50 tahun ke atas gitu ya, masih seneng rambut pendek, terus pakai cat rambut, terus baju lekton, terus keliling-keliling di sekitar komplek tuh, kadang saya langsung doain, ya Allah berikan hidayah kepada orang itu agar mau menutup aurat gitu. Apakah keprihatinan saya itu termasuk ujub, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bernazar, kalau kita punya hajat sebesar apapun dan sepenting apapun, hendaknya kita membiasakan sesuatu dengan yang baik, kemudian yang mungkin kita melakukannya. Ada orang, ini sebelum kita menjawab, ada orang kaya raya, kemudian tidak punya anak. Cuman karena rindunya kepada anak itu, ya mungkin itu bahasanya orang yang tidak terima dengan Allah. Daripada kaya begini, gak punya anak, mending melarat punya. Nah ini kalimat yang putus, kalimatnya bukan yang baik. Kenapa tidak berdoa kepada Allah yang baik? Ada sering orang di saat belum diberi oleh Allah, dia tidak sabar sehingga doa itu adalah doa yang doanya doa orang yang capek itu. Jadi doa yang orang yang tidak terima. Sebab yang namanya harta bisa saja menjadi sebab masuk surga, dan belum tentu kefakirannya nanti menyelamatkannya. Sebab orang dengan kefakirannya bisa saja malah rusak, bisa saja menjadi iman. Sebab tidak ada jaminan seperti itu. Maka hendaknya di saat berucap yang baik, kalau orang tidak punya anak, lo pengen anak, dan dalam keadaan dia kok saat ini kaya, ya Allah, engkau sudah berikan kepadaku rizki harta, maka ya Allah, sempurnakan dengan anak yang soleh, ya Allah. Lalu berniat, ya Allah, aku akan bersedekah dengan hartaku, maka berikan kepadaku anak yang baik. Daripada ngomongnya, mending ya Allah, daripada enggak punya anak, kaya raya, mending punya anak, enggak usah punya duit. Nah termasuk kadang-kadang nazar yang enggak berbatas itu ada bentuk hawa nafsu. Saya ingin punya anak. Tidak kepikir bahasanya puasa sepanjang waktu itu kan repot, berat ya. Dan Nabi sendiri tidak senang jika ada orang seperti itu. Kecuali memang orang itu tidak punya urusan dengan tetangga dan sesama. Anda hidup di tengah hutan, mungkin Anda boleh puasa setiap hari. Tapi Anda bermasyarakat, kalau Anda puasa setiap hari, nanti biasa bisa saja saat ibumu datang ke rumah, ingin makan bersama, maaf Umi, saya lagi puasa nih lagi. Ada orang, Anda datang ke rumahnya sibuk-sibuk nyembelih kambing, dihidangkan, Anda mengatakan, mohon maaf, saya lagi puasa. Aduh, hebat benar nih. Nah, itu kalau puasa sunat dibatalin saja. Kalau Anda puasa sunat kemudian untuk memuliakan orang, Anda diundang di rumahnya orang dan kelihatannya Masya Allah dia capek menanakkan nasi untuk Anda, memasakkan makanan untuk Anda, makan dan Anda mendapatkan pahala utuh puasanya. Kalau Anda mungkin bertemu dengan ibu Anda atau mungkin istri dan anak-anak, ngajak makan bersama, abah makan, umi, umi, istrinya makan, ngajak makan kepada Anda. Makan bersama, mungkin Anda pulang, jarang pulang, Anda biasa Senin Kemis. Lah kok kebetulan liburannya pas hari Senin, kebiasaan Anda adalah puasa Senin Kemis. Kumpul sama istri sehari kok pas puasa, nasib benar tuh istri. Batalkan puasa, enggak usah puasa Senin Kemis, karena atau untuk makan bersama dengan istri adalah sebuah kemuliaan. Islam itu indah. Lah kalau nazar memang harus dipenuhi. Makanya nazar itu yang wajar. Kalau nazar berlebihan itu nazar hawa nafsu tuh. Kadang-kadang ngomong, suatu ketika ada orang ngomong, kalau sampai anakku begini, aku akan berikan apaku pokoknya, tanahku di sana. Mungkin dia punya tanah luas, mungkin dia punya inten permata, mungkin dia punya kalung. Pokoknya kalungku tak akan aku kasihkan. Lihat, giliran anaknya kembali. Iya berat ya. Ya. Tapi akan diutuntut nanti di akhirat. Maka kalau berbicara itu harus dipikirkan, tidak boleh dengan nada emosi. Dia tuh orang punya mobil, bagus ya, atau mobil bagus dan dia masih senang baru. Ya itu, gara-gara ribut sama suaminya, sampai kalau suamiku sudah enggak marah lagi, sudahlah, mobil itu baru Pak dikasihkan ke mana. Tak tahunya suaminya balik, giliran balik lupa, sak mobilnya tidak diberikan ya. Jadi kalau ngomong yang benar, nah kan dalam bernadar sekalipun, nadar itu adalah diperkenankan. Diperkenankan nadar, karena Nabi juga mengajarkan nadar. Sayyidat Fatimah Az-Zahra juga pernah bernadar, Sayyidina Ali juga pernah bernadar, dan para ulama pun pernah bernadar. Tapi nadar itu jangan jadi solusi terakhir. Nadar itu jangan dijadikan solusi pertama. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, lakukan dengan sedekah atau dengan berpuasa. Diniatkan apa? Diniatkan untuk dapat anak misalnya. Anda puasa, semoga Allah memberikan kepadaku anak, karena tawassul dengan amal soleh. Sebab kalau orang tidak pernah melakukan sesuatu, baru melakukan sesuatu karena nadar, berarti nadar itu ibadahnya orang pelit. Nadar itu ibadahnya orang pelit. Itu ada nadar ibadahnya orang pelit. Dia enggak mau begitu kecuali pakai nadar. Jadi nadar baru nanti bersedekah. Jadi untuk seperti itu, maka selagi orang pernah bernadar, maka dia tetap wajib berpuasa kecuali di saat ada udzur, akan tapi memberatkan baginya. Nah, kalau dia ingin membatalkan nadarnya, maka dia harus ya. Kalau saat-saat seperti itu, jadi kalau orang melanggar nadarnya, maka dia gini loh, nadar itu ada dua. Nadar yang harus dipenuhi dengan sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka harus dipenuhi. Nadar. Misalnya kalau anakku selesai kuliah, maka aku akan memberikan hadiah 200.000. Maka hendaknya dikeluarkan 200.000 itu ngutang, termasuk urusan puasa. Maka di saat ia tidak bisa memberikannya, maka jadi utang di atas pundaknya. Sampai kapanpun dia bisa. Lah kalau puasanya hanya 2 hari, 3 hari, bisa dilakukan kapan saja. Ia bisa tunda kapan saja untuk berpuasa 3 hari. Cuman yang jelas puasanya menjadi wajib. Dan dia hendaknya menyegerakan, karena utang harus segera dibayar. Sebab kalau sudah menjadi puasa nadar harus dibayar. Akan tapi dia baru boleh berbuka kapan itu? Di saat-saat ada udzur, misalnya dalam bepergian dan dalam keadaan sakit. Maka dari itu hendaknya jika ada bernazar, nazar yang benar. Jangan nazar yang merepotkan diri Anda, tapi Anda tak dikhawatir nanti Anda tidak kuat. Nah kalau Anda tidak kuat menjalankan itu semuanya, maka menjadi ya, karena orang tidak kuat, karena sakit, karena lemah. Maka lihat, di saat-saat seperti itu, maka hendaknya Anda membayar ya, membayar sesuatu, membayar denda. Sebab nanti ada nazar dimasukkan ke dalam bab seperti orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah itu, nanti nazar. Orang bersumpah, ada yang sebagian ulama menyamakan hukumannya seperti itu. Memberikan makanan 10 orang, kemudian puasa 3 hari. Akan tapi yang paling utama dan pertama adalah penuhi sesuai dengan apa yang Anda nadarkan seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah petunjuk itu tadi, Bu. Jangan sampai para bapak, kalau kita bernadar itu adalah nadar yang tidak dipikirin. Sebab kalau sudah menjadi wajib, jadi wajib. Kadang ngomongannya orang emosi. Sebab nadar yang tidak dipikirin itu nadarnya orang marah. Tidak boleh seperti itu. Nadarnya orang emosi, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasa begitu. Nah, kalau ada suatu ketika orang begitu. Daripada enggak punya anak lalu kaya, mending melarat tapi punya anak. Benar, punya anak melarat, bingung lagi ya. Karena memang doanya doa jelek, kalimatnya kalimat yang jelek. Kemudian yang ditanyakan seorang ibu, melihat seorang yang sudah sepuh, usia 50 tahun ke atas. Kemudian orang tersebut ternyata masih membuka aurat dengan rambut yang bermacam-macam. Kemudian ini, ya memang yang ada di hati kita harus ternyuh, bukan merendahkan. Dia sudah tidak sadar bahasanya, sebentar lagi dia harus menghadap kepada Allah. Kita doakan kasihan. Cuman segi mafsadatnya, Bu, lebih bahaya lagi yang anak muda, Bu, daripada orang tua. Lebih bahaya anakmu muda. Orang tua mungkin banyak yang tertawa, ada yang mengejek, akan tapi apapun bentuk jadi harus didoakan. Dan memang sudah tua tapi enggak sadar-sadar, ini musibah, kasihan. Sudah waktunya. Cuman jangan sampai ada orang di saat ingin mengenakan jilbab itu karena urusannya dengan tua. Sampai ibunya pun juga begitu, enggak nyuruh anaknya pakai kerudung yang rapi. Karena apa? Nanti kalau tua kan pakai kerudung sendiri, biarin aja deh. Sebab mama dulu juga begitu sih, Pak. Ya kan? Termasuk sebagian dari yang ngaji juga begitu. Tapi sekarang kan sudah benar-benar. Balik muda kan enggak mungkin, Bu. Ibu yang tua ini kan dulu jarang kerudungan juga ada. Tapi sekarang sudah dijamin kerudungan terus. Amin. Enggak cukup ibu kerudungan, anaknya pun dikerudung. Kerudungi. Amin. Amin yang benar. Nah, karena menjalankan syariat dapat pahala, Bu. Bapak-bapak membelikan baju, membelikan kerudung dapat pahala. Ini kewajiban. Pahalanya lebih bagus belikan kerudung istri itu lebih bagus pahalanya daripada sedekah ke pesantren Al-Bahjah, Pak. Sedekahnya banyak ke pesantren Al-Bahjah, istrinya enggak punya kerudung, dosa ini. Karena Pak, membelikan kerudung hukumnya wah untuk menutup aurat. Membantu pesantren Al-Bahjah hukumnya sun. Ya, hebatan. Jangan salah ini. Belajar di sini diarahkan untuk sedekah yang baik. Karena ada manajemen sedekah. Menutup aurat anaknya lebih penting daripada sedekah ke sini. Bukan saja anak-anakmu, wahai ibu, bapak. Pembantu yang bekerja bersamamu, itu pun tanggung jawabmu. Daripada membantu pesantren ini, sudahlah. Belikan kerudung untuk pembantu-pembantumu. Maka hukumnya itu adalah wajib. Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Artinya apa? Sedekahnya nanti benar-benar sedekah yang bersih. Sedekah yang luar biasa. Makanya ada pembimbingan-pembimbingan. Ada manajemen sedekah. Bukan sekedar memberi, manajemen sedekah itu yang wajib dahulukan. Bayar zakat, bayar utang, melengkapi sarana untuk menutup aurat anak-anak kita. Benahi kamar mandi akan tertutup, agar tidak terlihat aurat. Itu lebih wajib daripada sedekah. Nah, ini ternyata kelihatannya urusan pribadi, tapi ini hadirapan Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia. Nah, jadi seperti itu, ibu benar. Di saat ibu memanjatkan doa seperti itu, memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, bagus dan harus dilintaskan. Dan bahkan kita pun harus bertanya kepada hati kecil kita. Jangan-jangan kita ini munafik. Sering kami hadirkan bahwa kalau suatu ketika ibu melihat tetangga tertabrak mobil, kira-kira ibu merasa kesian atau tidak, Bapak? Nah, kalau ada ibu di antara yang hadir ini melihat tetangganya tabrakan kok ketawa. Iya asik tuh, lu mati tuh, kepalanya pecah. Kira-kira gimana? Kurang ajar benar, tetangganya kepalanya pecah ketabrak mobil masih bisa tertah. Mestinya kita ikut ternyuh. Mau tidak mau, karena belum menangis. Padahal itu ketabrak mobil di dunia, bisa saja setelah ketabrak mobil mati masuk surga. Karena dia tuh ketabrak mobil waktu mau sowan ke ibundanya. Dia mau mencari nafkah. Lah kita ada orang ketabrak mobil saja bisa ternyuh, padahal dia bisa saja langsung masuk surga. Lah sekarang kita ini melihat orang tidak sholat, tidak puasa. Hari ini kita melihat, subhanallah, kami memohon semoga yang ada di kiri kanan tempat ini, dari kaum prianya di saat sholat Jumat, hendaknya sholat Jumat hari ini kita melihat, mohon bu, didoakan bu. Masa dekat dengan pesantren ada, hari ini kami melihat beberapa saudara kita tidak sholat Jumat di kiri kanan tempat ini. Kami melihat tadi, subhanallah ya. Hanya karena mendapatkan rezeki yang namanya panen. Jadi di saat panen, ternyata tidak melakukan sholat Jumat. Dan ada di kampung kita ini, didoakan semoga Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Nah, tadi ibu bapak, di saat Anda melihat orang pecah kepalanya, Anda bisa ternyuh. Bagaimana Anda melihat orang yang membuka aurat kok tidak ternyuh? Itu tanda di hatimu belum ada cinta kepada sesamamu. Maka bukan merendahkan itu. Merendahkan bukan kerjaannya ahli iman. Jika engkau melihat saudaramu belum menutup aurat, atau saudarimu belum menutup aurat, maka bukan berarti Anda rendahkan dia. Awas, hati-hati. Akan tapi tengok hatimu. Bagaimana engkau pandang mereka? Dengan ternyuh atau belum? Kalau sudah engkau pandangnya dengan ternyuh, berarti Anda punya iman. Lalu Anda panjatkan doa, ya Allah, berikan bimbingan kepadanya untuk bisa menutup auratnya, ya Allah. Umurnya sudah begitu ya. Termasuk yang muda kita doakan. Semoga Allah, ya Allah, mudahkanlah untuk menutup auratnya. Dan ampuni dosanya, ya Allah. Jangan sampai engkau hukum, ya Allah, dengan dosa-dosa membuka aurat ini. Nah, ini hidup hati kita, maka ketahuilah. Di saat seperti itu, kita mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Kedua, kita akan dijaga oleh Allah. Anak keturunan kita pun insya Allah bakal dijaga. Karena apa? Hati kita sudah ternyuh kepada orang lain yang membuka aurat. Ingat, jangan direndahkan. Jangan dihinakan. Wallahu a'lam bisawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhadulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alina innaka ala syadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rindukan kami kepada Al-Quran. Dan berikan kami ya Allah, akhlak ya Allah, Al-Quran. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran. Dan ya Allah, kami mohon jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, yang belum bisa muliakan ahli ilmu, yang belum bisa memuliakan ahli Quran, kami mohon berikan kepada mereka bimbingan dan rindukan mereka untuk memuliakan ahli Quran. Dan jika ada di antara kami adalah ahli Quran dan para ustaz yang belum bisa memuliakan para murid-muridnya, jadikan mereka adalah guru-guru yang bisa memuliakan murid-murid mereka. Dan jadikan hubungan kami dengan guru kami adalah mukaddimah hubungan kami di akhirat nanti di surgamu. Dan jadikanlah hubungan kami dengan murid-murid kami saat ini mukaddimah hubungan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, Engkau tahu yang ada di tempat ini. Engkau tahu yang hadir ke tempat ini. Mereka punya hajat tersimpan di hati mereka masing-masing. Dan Engkau lebih tahu hajat mereka ya Allah. Maka kami mohon kabulkan hajat mereka. Dan berikan kepada mereka ya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kabulkan hajat mereka dunia dan akhirat mereka. Jika hajat mereka urusan rezeki, mudahkan urusan rezeki mereka. Jika hajat mereka urusan jodoh ya Allah, mudahkan mendapatkan jodoh. Ya Allah, jika hajat mereka untuk Engkau selesaikan problem rumah tangganya, selesaikan ya Allah dengan kasih sayangmu. Ya Allah, jika hajat mereka karena dosa yang banyak, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, jika hajat mereka adalah karena mereka orang yang malas beribadah, rindukan untuk beribadah ya Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Mulia, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami di bulan mulia ini ya Allah, agar kami bisa mulia ya Allah di bulan Ramadan. Muliakan kami di dalam rumah tangga kami, dan muliakan kami di masyarakat kami ya Allah, dan muliakan kami di dunia dan di akhirat, dan muliakan lahir kami dan batin kami ya Allah. Muliakan kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-hambamu ya Allah yang hidupnya dalam rumah tangganya adalah hidup yang penuh dengan percekcokan, kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Malam-malam kami selalu kami lewati ya Allah tanpa sujud kepadamu ya Allah, tanpa permohonan kepadamu ya Allah. Maka kami mohon saat ini ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa rindu untuk sujud di tengah malam ya Allah, sujud di tengah malam ya Allah, memohon kepadamu di setiap malam dan di setiap saat ya Allah. Dan kabulkan hajat kami semua ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang rezekinya sempit lapangkan, yang sudah lapang rezekinya ya Allah, jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah, yang rindu untuk berbuat baik dengan hartanya ya Allah. Jangan sampai harta mereka menjadikan mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha tahu tentang kami, muliakan kami di dunia dan di akhirat, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami, dengan hati dan lidah kami, kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Kal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم La ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar